Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2020 dibacakan Ahyar. Pembebasan tanah masih jadi kendala pembangunan di Aceh. Anggota Dewan minta objek wisata di Aceh Besar terapkan protokol kesehatan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh duga Vina ada iming-iming lain untuk korban. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pembebasan tanah hingga kini masih menjadi kendala pembangunan di Aceh, terutama untuk kepentingan publik seperti jalan tol dan lain-lain. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu menjadi terhambat. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BKPP Aceh, BPKP Aceh, Indra Khairajaya, dalam kunjungan silaturahmi ke kantor Harian Serambi Indonesia di Desa Menasa Mayang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kedatangan Indra Khairajaya bersama sejumlah pejabat BPKP tersebut diterima pemimpin umum Serambi Indonesia, H. Samsul Kahar. Indra mengungkapkan, pada proyek-proyek strategi seperti jalan tol, semua masalahnya pada pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai. Padahal, jalan tol lintas Sumatera itu harus beroperasi paling lambat pada tahun 2024 mendatang. Masalah yang terjadi selama ini di seluruh Aceh adalah harga patokan. Apakah di markup atau harga yang ditetapkan oleh pemiliknya tidak wajar. Pada kesempatan yang sama, Indra juga mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap kinerja 20 perusahaan daerah air minum di 23 kabupaten kota di Aceh. Dari 20 PDAM, baru 12 PDAM yang sudah selesai dievaluasi. Dari 12 itu, didapatkan Biren, Aceh Besar, dan Banda Aceh masuk dalam kategori sehat. Sementara yang lain masuk kategori kurang sehat hingga sakit. Meskipun ketiga kabupaten kota itu masuk dalam kategori sehat, namun tingkat kebocoran air melebihi ambang batas yang diperkenankan. Sederalun, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Aceh Besar dari Partai PKS Eka Rizkina SPD meminta Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Besar agar mengawasi lokasi objek wisata dan menerapkan protokol kesehatan pasca new normal COVID-19 di Aceh Besar. Menurut Eka Rizkina, Dewan sangat mendukung objek-objek wisata dibuka kembali pasca new normal COVID-19. Karena dengan dibukanya objek wisata ini kembali, maka akan membuat perekonomian masyarakat khususnya pedagang di objek wisata secara perlahan-lahan akan berdenyut kembali. Ini tentunya juga harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona di pedesaan di Aceh Besar. Bukan hanya itu, perlu juga dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas di lokasi objek wisata seperti musala, MCK, menerapkan wisata islami yang mengikuti kanun syariat Islam, travel islami, serta melakukan berbagai terobosan untuk mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Aceh Besar guna menggenjot pendapatan asli daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh Besar. Sederalun, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, perwakilan Abdiya menduga ada motif lain dalam kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh RS alias Vina, 26 tahun, mantan karyawati salah satu bank BUMN di kawasan Blang Pidi. Pasalnya, hingga saat ini yang melaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus itu hanya beberapa korban saja dengan total kerugian Rp3,6 miliar. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan awal penyidik, ex-karyawati Bank Plat Merah itu berhasil membawa kabur uang nasabah mencapai Rp6,3 miliar. Sekretaris Yara Abdiya, Erisman SH, menyatakan keanehan mengapa yang melapor hanya 6 orang atau baru Rp3,6 miliar. Erisman menduga bahwa modus yang dilakukan wanita tinggi semampai itu bukan saja iming-iming hadiah, namun patut diduga ada iming-iming lain yang ditawarkan oleh pelaku pada para korbannya. Sementara itu lanjutnya, para korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian rata-rata hanya orang tua dan wanita, sedangkan para pejabat dan pengusaha muda malah cenderung tutup mulut. Ia meminta kepada penyidik harus serius mengungkapkan kasus ini, tidak cukup mengambil pengakuan pelaku, sebab pihaknya menduga kuat ada motif lain dalam kasus tersebut. Sederlun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Wilayah 12 Langsa memasang sejumlah kamera trap untuk memantau keberadaan harimau di kawasan Sekundur, Dusun Adil Makmur 1, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di dekat perkebunan sawit telah pindah ke rumah kerabat guna menghindari menjadi korban harimau. Pemasangan ini sekaligus menandai kehadiran petugas BKSDA di Aceh Tamiang untuk mengatasi kemunculan hewan predator di sekitar permukiman. Pada tahap awal ini, 6 petugas BKSDA Aceh akan berada di seputaran Sekundur hingga 3 hari ke depan. Camat Tenggulun, Didi Winata, mengatakan langkah pertama yang dilakukan memasang sejumlah kamera trap di sekitar tempat kemunculan harimau untuk memastikan jumlah harimau sekaligus untuk memudahkan penangkapan. Sebelumnya, Kapolsek Kejuruan Muda Ibtu Hendra Sukmana menjelaskan kemunculan harimau ini semakin meresahkan karena sudah mulai menyerang ternak milik warga. Ia berharap penanganan kasus ini bisa dituntaskan sebelum menjadi konflik serius yang melibatkan banyak penduduk kampung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederlun, seorang kecik desa Luk Kulam, Jenip Biren berinisial NR bin AH diperiksa aparat penegak Polres Biren. Ia diperiksa atas dugaan pemalsuan ijazah saat mencalonkan diri sebagai kecik setempat. Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat melalui Kasat Reskrim AKP Dimas Adit Putranto mengatakan, pada 14 Februari lalu, Polres Biren menerima pengaduan dari orang yang curiga terhadap ijazah yang dimilikinya sebagai syarat mencalonkan kecik saat pemilihan. NRB bin AHA mencalonkan diri sebagai kecik bersama beberapa calon lainnya pada November 2019 lalu. Prosesnya sampai kepada waktu pemilihan, NR bin AHA terpilih sebagai kecik dalam pemilihan pada Desember 2019 lalu karena meraih suara terbanyak. Ia pun ditetapkan serta dilantik sebagai kecik Luk Kulam, Jenip untuk periode 2019-2025 mendatang. Setelah proses pelantikan, calon yang tidak terpilih merasa curiga atas ijazah yang digunakan sebagai syarat mencalonkan diri sebagai kecik. Maka calon yang gagal melaporkan dugaan tersebut ke Satreskrim Polres Biren pada 14 Februari lalu. Berdasarkan laporan resmi tersebut, maka tim penyidik Polres Biren melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Pria NR bin AH tidak ditahan dan mulai diperiksa sejak 30 Maret lalu. Sederlun, petugas kantor Kementerian Agama Lhokseumawe Semawe dalam sepekan terakhir ini tidak menerima kedatangan calon jemaah haji yang ingin mempertanyakan tentang pengajuan permohonan pengembalian dana pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Sampai dengan hari ini, JJH Lhokseumawe yang sudah mengajukan permohonan pengembalian dana pelunasan BPIH masih 7 orang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 252 JJH di kota Lhokseumawe sudah dipastikan gagal berangkat pada tahun ini, walaupun mereka semuanya sudah melakukan pelunasan BPIH. Kepastian ini diperoleh menyusul Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menerima surat resmi dari Kementerian Agama RI terkait penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dengan tertundanya perjalanan ibadah haji tahun ini, bagi CCH boleh mengambil kembali dana pelunasan BPIH sebesar Rp6.020.000. Kasih Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Lhokseumawe Tengku Ruslan mengatakan sampai hari ini, masih 7 CCH yang telah mengajukan pengembalian dana pelunasan BPIH. Khusus bagi yang sudah mengajukan permohonan, maka data mereka telah diinput ke sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu untuk proses pencairan uang kembali. Sederlun, sebanyak 171 desa dari 172 desa yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya sudah selesai melakukan penarikan dana desa tahap kedua sebesar 40%. Kasubdit Keuangan Desa BPKK Aceh Jaya, Safrizal, yang dihubungi mengatakan, jika pencairan dana desa tahap kedua tersebut selesai disalurkan pada 24 Juni 2020 lalu. Hanya tinggal satu desa, yaitu Desa Alegro, dan sedang dalam proses penyaluran. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah Aceh Jaya sudah menyalurkan dana desa sebesar 80% atau dengan jumlah uang sebesar 108,5 miliar rupiah lebih yang sudah disalurkan kepada 172 desa, baik tahap pertama atau kedua. Untuk tahap ketiga, dana desa yang tersisa hanya sebesar 20% dan pencairan dana tersebut juga harus dilakukan sesuai syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saudara Lun anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati merasa prihatin dengan lonjakan kasus baru COVID-19 sebanyak 2.657 kasus hingga Kamis kemarin. Menurut Mufida, semakin meluasnya temuan kasus baru COVID-19 dalam sehari mengarah pada dugaan WHO bahwa penularan virus corona bisa melalui udara. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dan membuat protokol pencegahan baru, lantaran masyarakat belum disiplin menjalankan tatanan normal baru. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas. Mufida meminta pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menampung warga yang teridentifikasi positif COVID-19. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kinerja laboratorium dalam percepatan hasil tes swab. Diberitakan Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi COVID-19 dalam sehari berdasarkan data yang diumumkan pada Kamis kemarin. Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada penambahan 2.657 pasien positif COVID-19. Berdasarkan catatan kompas.com dari update data pemerintah, angka tersebut merupakan jumlah kasus baru tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dengan penambahan tersebut, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengungkapkan total ada 70.736 kasus COVID-19 di tanah air. Saudara Lun Amerika Serikat mengumumkan mereka menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Cina yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak minoritas Muslim di Xinjiang. Negeri Panda dituding melakukan penahanan massal, persekusi keagamaan, dan sterilisasi paksa baik etnis Uyghur maupun kelompok lain. Sanksi Amerika Serikat itu menargetkan finansial dari pemimpin Partai Komunis Cabang Xinjiang, Cheng Guangguo, beserta pejabat Cina yang lain. Otoritas di sana diyakini menahan sekitar 1 juta orang kem reedukasi dalam beberapa tahun terakhir, seperti dilaporkan BBC Kamis kemarin. Beijing jelas menyanggah tuduhan itu dengan menyatakan fasilitas tersebut merupakan pelatihan vokasi untuk menangkal radikalisme dan separatisme. Pemerintah Presiden Donald Trump menjelaskan Chen adalah otak dari berbagai kebijakan Cina yang menyasar minoritas dan sebelumnya menjabat di Tibet. Dengan sanksi tersebut, setiap individu atau lembaga yang bertransaksi dengan mereka akan dianggap kejahatan dan segala aset mereka juga dibekukan. Selain pejabat, hukuman ekonomi juga berlaku kepada Biro Keamanan Publik Xinjiang sebagai keseluruhan institusi di sana. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menerangkan pemerintah Amerika Serikat menerbitkan hukuman itu sebagai tanggapan atas pelecehan sistematis dan mengerikan di sana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 10 Juli 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.